Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Afwan atas keterlambatan. Insyaallah kita lanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab yang ditulis oleh beliau rahimahullah, yaitu bab kafaratil marid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa dan juga kesalahan-kesalahan seorang hamba disebabkan karena musibah yang menimpanya, baik itu berupa penyakit ataupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca dua hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan yang berikutnya juga hadis Abi Hurairah. Dalam hadis yang sebelum terakhir disebutkan bahwasanya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwasanya al-musibah akan selalu menimpa seorang mukmin ataupun mukminah, yang mana di balik itu ada kafarah dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka itu merupakan ketika dilihat dari akibatnya, dan ketika seorang mukmin dan mukminah selalu berihtisab dalam menghadapi penyakit-penyakit tersebut dan musibah yang lainnya, maka itu ketika dilihat dari akibatnya merupakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kafarah, penghapusan dosa kepada mereka di balik sakit dan juga kesusahan mereka. Adapun hadis yang setelahnya, hadis yang terakhir kita baca adalah sebaliknya. Ketika seseorang kehidupannya di dunia ini dia tidak pernah merasakan susah, sakit dan lain sebagainya, maka sungguh keadaannya sangat mengkhawatirkan ketika kita lihat dari hadis-hadis yang sebelumnya. Ketika diketahui bahwasanya penyakit itu membawa kafarah dan juga pintu-pintu kebaikan yang banyak, maka ketika seseorang tidak pernah mendapatkan musibah, penyakit yang lainnya ataupun yang lainnya, maka keadaannya sangat mengkhawatirkan. Mereka akan terhalang dari pintu-pintu kebaikan yang banyak. Oleh karena itu para salaf merasa khawatir terhadap diri-diri mereka ketika mereka tidak pernah merasakan atau dalam waktu yang lama tidak merasakan kesusahan, merasakan penyakit ataupun yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang A'rabi, seorang Badui, ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal akhadatka ummu mildam wa hal asabatka atau wa hal sudi'ta, apakah pernah merasakan demam, apakah pernah merasakan pusing? Jangankan orang Badui ini pernah merasakannya, ngerti apa tidak tentang makna penyakit tersebut dia tidak tahu, apalagi dia pernah merasakan sakit tersebut. Kemudian pada akhirnya ketika dia telah pergi dan berpaling, Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat kepada ahlun nar, maka lihatlah orang ini. Maka keadaannya sungguh mengkhawatirkan bagi seorang muslim ketika dia tidak pernah merasakan susah, tidak pernah merasakan sakit, dan tidak pernah merasakan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Sebab disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali tentang hadis yang terakhir ini. Qala rahimahullahu taala, dalla hadzal hadis ala thubuti mu'jizatin linnabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara 'anil a'rabi al-madhkur fi an-nass annahu min ahli an-nar. Akhbara 'anil a'rabi al-madhkur fi an-nass annahu min ahli an-nar. Bagaimana hadis ini menunjukkan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang orang Badui ini, orang Arabi ini yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwasanya dia termasuk ahlun nar, dan ini berita yang ghaib, tidak diketahui kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan menunjukkan mukjizat beliau SAW. Wadalla aydan, menunjukkan juga hadis ini, ala anna man ibtuliya bil amradi wa minha ummu mildam was suda'. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya man ibtuliya bil amrad wa minha ummu mildam was suda' wa ghairihima wa huwa minal muslimin as-sabirin المحتسبين فإن تلك الأوجاع على اختلاف أنواعها كفارة لذنوبه. Menunjukkan juga hadis ini bahwasanya barang siapa yang ditimpa kesusahan, baik itu penyakit, yang mana di antara penyakit tersebut adalah ummul dam dan juga suda' yang disebutkan dalam hadis, demam, tingginya panas pada badan dan juga pusing, dan selain dari keduanya ataupun musibah-musibah yang lainnya, dalam keadaan dia merupakan seorang muslim. Sekali lagi disebutkan di sini, diingatkan kepada kita, ketika dia dalam keadaan sabar dan mengharapkan al-ajr minallah, mengharapkan dari penyakit itu kafarah, maka ketahuilah tilkal auja' ala ikhtilafi anwa'iha kafaratun lidzunubi. Ketahuilah ketika dalam keadaan seperti itu, sabirin muhtasibin, ketahuilah bahwasanya kesusahan penyakit tersebut akan menjadi dengan berbagai macamnya akan menjadi kafarah terhadap dosa-dosanya. Bi khilafi man lam yubtala bi syai'in min al-amrad tilata hayatihi wa kana min al-muslimin fa huwa ala khatar. Berbeda dengan siapa yang tidak pernah merasakan hal-hal tersebut sepanjang umurnya, sepanjang umurnya atau seumur hidupnya, dalam keadaan dia termasuk kaum muslimin, maka dia dalam keadaan khotor, dalam keadaan yang berbahaya, mengkhawatirkan keadaannya jika dia dalam keadaan muslim. Wa in kana min ghairil muslimin fa ghairul muslimin la hadza lahum fi rahmatillahi wa maghfiratih. Jika hal tersebut menimpanya, yaitu tidak pernah merasakan rasa susah dan juga rasa sakit dalam keadaan dia bukan termasuk kaum muslimin, maka ketahuilah orang-orang selain muslim tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimaksud oleh beliau adalah ketika mati dalam keadaan seperti itu. Baik, disebutkan di sini dalam syarah dua hal yang diambil dari hadis tentang Arabi ini, yaitu ketika tidak pernah seorang muslim tidak pernah merasakan susah atau rasa sakit, maka keadaannya sangat berbahaya, mengkhawatirkan. Dan ini jelas dari zahir al-hadis yang disebutkan dari al-hadis. Adapun disebutkan di awal syarah ini hadis ini menunjukkan juga bahwasannya orang yang sakit keadaannya, orang yang mendapatkan rasa sakit, dia akan mendapatkan kafarah selama dia sabirin muhtasibin. Maka ini bisa difahami dari konteksnya. Sebaliknya, ketika seorang tidak pernah merasakan susah atau rasa sakit keadaannya berbahaya, maka sebaliknya ketika ketika dia merasakan rasa sakit, maka dia akan mendapatkan al-ajr wal kafar. Jika tidak ada hadis-hadis yang lain, tapi disebutkan dengan jelas dalam hadis-hadis yang lain. Begitu juga hadis yang sebelumnya bisa difahami dengan fahmul mukhalafah, bahwasanya orang yang tidak pernah merasakan rasa sakit, maka dia tidak mendapatkan kafarah, tidak mendapatkan maghfirah, maka keadaannya sungguh mengkhawatirkan untuknya. Jika tidak ada hadis yang ini, tapi bisa juga di atau lebih jelas lagi dengan adanya hadis yang terakhir ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalaupun tidak ada hadis yang kita baca dua hadis kemarin, kalaupun tidak ada hadis yang terakhir ini, bisa difahami bahwasannya orang yang tidak pernah merasakan susah atau rasa sakit keadaannya sangat berbahaya dari fahmul mukhalafah dari hadis yang sebelumnya. Dan juga jika tidak ada hadis-hadis yang sebelumnya, hanya ada hadis yang terakhir, juga bisa difahami dengan fahmul mukhalafah, bahwasannya orang yang tertimpa musibah atau merasakan rasa sakit dan yang lainnya, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang terakhir ini dengan fahmul mukhalafah. Barakallahu fikum. Tapi permasalahannya adalah disinggung sedikit pada pertemuan yang lalu, bahwasanya jika dalam syariat Islam keadaannya seperti ini, orang yang sakit akan mendapatkan kafarah dan maghfirah jika dia sabirin muhtasibin. Orang yang tidak pernah merasakan susah ataupun rasa sakit, dia keadaannya sangat berbahaya, dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Maka jika kita memahami seperti itu dalam syariat Islam ini, lalu apakah kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita musibah, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita penyakit-penyakit? Jawabannya adalah tidak boleh. Al-jawabu la yajuz. Hal lil muslim an yas'al Allah azza wa jalla al-masa'ib wal amrad? Hal lil muslimi an yas'al Allah azza wa jalla al-masa'ib wal amrad? Apakah boleh seorang muslim, dia telah memahami, mengetahui bahwasanya penyakit akan mendatangkan kafarah dan maghfirah, tidak adanya penyakit, tidak adanya musibah, dia akan sangat berbahaya, maka bolehkah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala masaib wal amrad tersebut? Al jawabu la yajuz. Jawabannya adalah tidak boleh. Al muslimu yas'alullah azza wa jalla al afiyah. Al muslim yas'alullah azza wa jalla al afiyah. Seorang muslim harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al afiyah, keselamatan. Tidak boleh dia meminta sakit, tidak boleh dia meminta ditimpakan musibah kepadanya. Jaa fi hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jaa fi hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aada syabban asdaha mithla al-farah. Asdaha mithla al-farah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda asdaha mislal farah, yang dia teriak-teriak merintih seperti anak kecil yang cengeng. Asdaha artinya berteriak merintih, berteriak-teriak. Al-farah disebutkan dalam, yang anda lihat dalam kamus-kamus, setiap anak kecil, baik itu anak kecil minan nas atau minal hayawan, manusia ataupun hewan-hewan yang masih kecil. Anak kecil sifatnya adalah cengeng, suka berteriak-teriak, nangis dan seterusnya. Maka pemuda ini berteriak-teriak seperti anak kecil ketika min syiddati al-marad, karena sakitnya rasa sakit atau sakitnya penyakit yang menimpanya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bertanya kepadanya, hal da'auta bi syai', apakah kamu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa, sudahkah kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa atau satu permintaan? Qala na'am, dia mengatakan ya, aku telah meminta, telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa. Faqala wa ma qulta, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepadanya, apa yang kamu minta? Faqala wa ma qulta, apa yang kamu minta? Qala qultu, aku mengatakan, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata pemuda ini yang berteriak-teriak karena merasakan sakit, qultu, aku mengatakan atau aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'adzibi bihi fil akhirah, Allahumma ma kunta mu'adzibi bihi fil akhirah, fa'ajjilhu li fid dunya, fa'ajjilhu li fid dunya 'uqubatan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ma kunta mu'adzibi bihi fil akhirah, apa yang engkau akan mengazabku di akhirat nanti, apa saja yang engkau akan mengazabku di akhirat nanti, fa'ajilhu li fid dunya 'uqubatan, segerakanlah azab itu di dunia ini, segerakanlah kepadaku azab itu di dunia ini. Jadi dia telah berdoa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia berteriak-teriak seperti anak kecil, maka bertanya, apakah kamu telah berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, "Ya, apa yang kamu doa?" Dia mengatakan doa tersebut, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa saja yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya di akhirat nanti dari azab-azab, segerakan semua itu di dunia ini kepadaku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepadanya atau mengatakan kepadanya, mengingkarinya, subhanallah wa hal tutiqu dhalik, subhanallah wa hal tutiqu dhalik, maha suci Allah, subhanallah, kaget dan mengingkari, wa hal tutiqu dhalik, apakah kamu akan sanggup menerima itu semua, apakah kamu akan sanggup menerima itu semua, yaitu disegerakannya azab-azab di akhirat nanti di dunia ini. apakah kamu sanggup gitu meminta hal yang seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ketika seseorang meminta musibah, meminta ditimpakan azab, meminta ditimpakan penyakit dan seterusnya dengan harapan bahwasanya itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya dan di akhirat nanti dia tidak mendapatkan azab lagi. Niatnya benar tapi caranya salah, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu akan mampu menghadapi itu semua? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, allamahu thumma allamahu an yad'uwa ثم علمه. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari, subhanallah, wa hal tutiqu dzalik, apakah kamu akan mampu menghadapi itu semua? ثم علمه ان يدعو ب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingnya, mengajarkannya untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa yang lengkap. Doa yang lengkap dunia dan akhirat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan-kebaikan di dunia ini, hasanah fid dunya, dan berikanlah kepadaku kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, hasanah fil akhirah. Wa qina adzaban nar, lindungilah aku dari azabun nar, dari azab an-nar. Dibimbing untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hasanah fid dunya, kebaikan di dunia ini, baik itu dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan ad-din, agama. Dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hasanah fil akhirah, yaitu al-jannah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Doa yang lengkap, kebaikan dunia akhirat dan dilindungi dari azab an-nar. Maka la yajuzu lil muslim an yas'al Allah al-masa'ib wal amrad. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan musibah-musibah, baik itu berupa penyakit dan lain sebagainya. La yajuzu lahu an yad'a bimithli hadhihi ad'awat. Tidak boleh baginya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang semisal ini, meminta untuk disusahkan, meminta untuk ditimpakan penyakit, meminta untuk dipersulit urusannya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Doa-doa yang semisal ini, la yajuzu lahu an yad'a bimithli hadhihi ad'awat. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berdoa dengan doa-doa yang semisal ini. La ala nafsihi wala ala ghairihi. La ala nafsihi wala ala ghairihi. Di sini perlu kita perhatikan. Tidak boleh doa-doa dengan doa yang seperti ini kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Kepada dirinya seperti yang telah dicontohkan tadi. Adapun kepada orang lain, seperti misalnya sebagian orang ketika melihat ada salah satu anggota keluarganya, kerabatnya ataupun temannya dan seterusnya, dia melihat orang itu dalam keadaan dosa, bergelimang di atas dosa, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendoakan kepadanya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, timpakanlah orang tersebut penyakit ataupun musibah agar dia sadar dari dosa-dosanya. Ini mungkin sebagian kita lalai dengan yang seperti ini. Doa kejelekan untuk orang tersebut, baik itu anggota keluarganya, kerabatnya ataupun temannya dan seterusnya dan lain sebagainya, dia melihat dalam keadaan dosa, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala terus menerus, maka dia doakan dengan doa yang semisal itu. Ya Allah, berikanlah dia musibah, biarkanlah dia sakit parah agar dia sadar dari dosa-dosanya. Ini tidak boleh. La yajuzu lil muslim an yad'a bimithli hadhihi ad'awat la 'ala nafsihi wa la 'ala ghairihi. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca ketika Nabi SAW menyungguk seorang pemuda yang merintih kesakitan, kemudian dibimbing untuk berdoa meminta kebaikan dan dilindungi dari azab. Maka tidak boleh doa kejelekan untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Atau misalkan dia berdoa kepada orang lain, ya Allah, orang ini sering sekali berbuat zalim kepada orang lain, berikanlah dia urusan yang sulit agar dia sadar dan mengerti kepada orang lain, tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ini juga tidak boleh. Kita dibimbing untuk berdoa dengan doa-doa yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seharusnya dia berdoa dengan doa-doa yang baik. Berikanlah dia hidayah, berikanlah dia petunjuk, berikanlah dia taufik agar dia bisa kembali kepada jalanmu ya Allah. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, jaa al-Abbas radhiyallahu anhu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad jaa al-Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-Abbas radhiyallahu anhu, ayah dari Abdullah ibn Abbas. Waqala ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u Allah bihi. Ya Allah, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u Allah bihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, سل الله العافية. فقال صلى الله عليه وسلم, ketika Al-Abbas pamannya radhiyallahu anhu meminta kepadanya untuk diajarkan sebuah doa yang dia akan berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, سل الله العافية, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan, sehat wal afiat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Famakatha ayyaman thumma jaa. Famakatha ayyaman thumma jaa. Selang beberapa hari kemudian dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'annahu taqallu al-amr. Seakan-akan dia merasa kurang, merasa kurang dengan doa itu, kurang puas dengan doa yang diajarkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahu taqallul amr. Wa qala ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u Allah bihi. Dia kembali meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Dia kembali meminta untuk diajarkan doa yang lain, jangan yang sebelumnya. Dia kurang puas dengan doa yang sebelumnya. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abbas, ya amma Rasulillah. Faqala ya Abbas, ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afiyah fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kembali diajarkan dengan doa yang sama, maka barulah Al-Abbas radhiyallahu anhu meyakini, sebelumnya juga sudah yakin, tapi dia ingin meminta doa yang lain. ketika Rasulullah SAW kembali mengajarkan doa yang sama, maka dia semakin yakin dan semakin mengerti bahwasanya doa ini adalah doa yang sangat bermanfaat untuknya dan juga untuk kaum muslimin. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Satu hadis yang lainnya juga disebutkan, sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana min da'awatihi kulla yawm. Sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana min da'awatihi kulla yawmin fi as-sabahi wal masaa ثلاث مرات في الصباح والمساء ثلاث مرات. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya yang selalu dibaca pada setiap hari di pagi dan di sore hari dibaca sebanyak 3 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Di antara doa Nabi SAW yang selalu dibaca setiap hari, di pagi hari dan di sore hari, dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah al-afiyah pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, berikanlah al-afiyah pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikanlah al-afiyah pada penglihatanku. La ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في أدعية الصباح والمساء. Disebutkan juga di antara doa yang selalu beliau baca sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan di sore hari, beliau berdoa annahu qala, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, ya Allah berikanlah aku minta kepadamu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, ya Allah aku minta kepadamu al-afwa wal afiyah, keselamatan dan juga maafmu terhadap semua dosa yang telah kuperbuat. Aku minta kepadamu al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, agama, pada agamaku, pada dunia, urusan duniaku, keluargaku, hartaku dan lainnya. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah ustur aurati, tutupilah aibku, wa amin rawati, dan jagalah rasa takutku. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, ya Allah jagalah diriku baik dari depan, dari sebelah kanan, sebelah kiri ataupun dari belakang ataupun dari atas. Jagalah aku, jagalah diriku dari kejelekan yang akan datang kepadaku, baik dari atas, dari depan, dari belakang, dari kanan ataupun dari kiri. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahdi, dan jagalah diriku dari kejelekan juga yang akan datang dari bawah, diserang tanpa dia sadar dari arah bawah. Wallahu alam, disebutkan dalam sebagian syarah tenggelam ataupun yang lainnya. Al-muhim syahidnya adalah dalam doa yang beliau baca sallallahu alaihi wasallam pada pagi dan sore hari ini, dari awal sampai akhir beliau meminta keselamatan dan kebaikan. Tidak ada dia meminta, tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta timpakanlah musibah atau kesusahan agar aku mendapatkan kafarah dan maghfirah, tidak ada. Yang dibimbing kepada kita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan dunia akhirat, keselamatan pada harta dan keluarganya, dijaga dari rasa takut, ditutupi aibnya. Kembali beliau meminta keselamatan dari musibah dan keburukan, baik itu dari atas, dari depan, belakang, kanan dan kiri, dan juga dari bawah. Meminta keselamatan dan kebaikan, dijaga dari keburukan dan kesusahan. Inilah yang dibimbing kepada kita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya, dan juga ketika beliau mengajarkan seseorang yang sedang sakit dan salah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kepadanya untuk meminta al-hasanah fid dunya wal akhirah. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita al-hasanah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita al-afu wal afiyah. Saya naktafi bihadzal qadar. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab kafaratil maridh. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.